Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hati fillah wa muslimin wal muslimah rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu telah kita selesaikan pembahasan hak yang kelima, yaitu hak-hak karib kerabat. Dan sekarang kita masuk pembahasan hak berikutnya, yaitu hak yang keenam. Al-haqqus sadis, hak yang keenam. Haqquz zaujaini, hak suami istri. Pada hak yang keenam akan kita baca dan akan kita pelajari tentang hak-hak suami istri. Suami istri masing-masingnya memiliki hak yang wajib untuk ditunaikan oleh pihak yang satunya. Istri memiliki hak-hak terhadap suami yang wajib ditunaikan oleh suami. Demikian juga suami memiliki hak-hak yang wajib untuk ditunaikan oleh istri. Apabila suami mengetahui hak-hak istri dan menunaikan hak istri, maka itu adalah suami yang berbuat adil kepada istri. Demikian juga istri apabila mengetahui hak-hak suami dan berusaha untuk menunaikan hak suami, maka itu adalah istri yang adil. Karena sebagaimana yang telah kita ketahui, adil itu adalah i'ta'u kulli dzi haqqin haqqahu wa tanzilu kulli dzi manzilatin manzilatah. Adil itu artinya dalam menunaikan hak kepada setiap yang berhak mendapatkan dan mendudukkan segala sesuatu pada kedudukannya. Sehingga suami yang adil kepada istri itu adalah yang mengetahui hak-hak istri, memberikan hak-hak istri, kemudian mendudukkan istri pada kedudukannya. Dan demikian juga istri yang adil kepada suami itu adalah yang mengetahui hak-hak suami dan berusaha untuk menunaikan hak suami dan mendudukkan suami pada kedudukannya. Tapi sebaliknya, kalau seandainya suami tidak menunaikan hak istri, maka itu berarti suami yang zalim kepada istri. Demikian juga istri yang tidak menunaikan hak suami, itu adalah istri yang zalim kepada suami. Qala al-musannif Asy-Syaikh Muhammad Salih Ibnu Utsaimin, berkata penulis Asy-Syaikh, "Lizawaji atharun hamatun wa muqtadiyatun kabiratun." Pernikahan itu memiliki pengaruh-pengaruh yang penting dan memiliki konsekuensi-konsekuensi yang besar. Fa huwa rabitatun baina az-zawji wa az-zawjatihi. maka pernikahan itu adalah ikatan antara suami dan istrinya. Yalzamu kullu wahidin minhuma bihuquqil akhar, yang masing-masing dari keduanya wajib untuk menunaikan hak-hak yang satunya. Huquqin badaniyatin wa huquqin ijtima'iyatin wa huquqin maliyatin. Yang masing-masing dari keduanya itu, masing-masing dari suami istri, wajib menunaikan hak yang satunya. Suami wajib menunaikan hak istri, istri juga wajib menunaikan hak suami. Baik itu adalah hak-hak badaniyah, hak-hak badan, seperti dalam menjaga kehormatan masing-masing dengan masing-masing memberikan hak badan masing-masing. Hukukin ijtima'iyah, hak ijtima'iyah, yaitu hak sosial, pergaulan, seperti hak untuk mendapatkan pergaulan yang baik. Suami mempergauli istri dengan pergaulan yang baik. Suami mempergauli istri dengan pergaulan yang baik. Saling menghormati. Wa huquqin maliyatin, dan hak-hak harta, itu mahar, nafkah, dan yang lainnya. Yang hak-hak ini itu mulai berlaku dan mulai muncul, terjadi, disyariatkan itu sejak terjadinya akad nikah yang sah. Ketika terjadi akad nikah yang sah antara suami dan istri, maka sejak itu akad nikah menetapkan, akad nikah mengakibatkan adanya hak-hak antara suami istri. Begitu dilakukan akad nikah, wali melakukan ijab, kemudian pihak suami kabul, terjadilah ijab kabul. Nah, sejak saat itu kemudian ada hak-hak antara suami istri, baik itu hak badaniyah, hak badan, atau hak ijtima'iyah, hak sosial, pergaulan, hak-hak maliyah, hak-hak yang mencakup harta. Yang ini wajib untuk ditunaikan oleh masing-masingnya. Wajib ditunaikan oleh masing-masingnya dalam rangka untuk menjaga akad nikah, keberlangsungan akad nikah terjaga, kehidupan rumah tangga terjaga. Karena akad nikah ini bukan perkara kecil, akad nikah ini bukan perkara remeh, tetapi akad nikah itu adalah perkara besar yang menyatakan, yang menetapkan bahwa akad nikah itu adalah perkara besar, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu akad nikah ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama khusus yang tidak Allah berikan nama ini kepada akad yang lain. Akad itu banyak. Akad-akad yang terjadi Di tengah-tengah kehidupan manusia itu banyak hak jual beli, apa akad jual beli, akad muamalah, sewa menyewa, hibah, ijarah, wadi'ah, ariyah, hutang piutang dan yang lainnya. Termasuk akad nikah. Tetapi akad nikah ini oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan dengan sebutan khusus seperti Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-21. Allah berfirman, "Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha." Allah sebutkan di dalam ayat ini akad nikah itu dengan nama mitsaqan ghalidha, perjanjian yang berat. Perjanjian berat. Allah sebut dengan mitsaqan ghalidha, akad nikah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan berwasiat agar supaya ikatan akad nikah ini dijaga. Allah memerintahkan dan Allah berwasiat. Wasiat itu pesan, dengan pesan penting. Anturoa. Agar supaya akad nikah itu dijaga, dipelihara. Caranya adalah dengan masing-masingnya berusaha semampu mungkin dengan sungguh-sungguh untuk menunaikan hak pihak yang satunya. Karena masalah akad nikah ini adalah masalah penghalalan, kehormatan, yang itu perkara berat, perkara besar, bukan perkara ringan. Karena itu Allah sebutkan bahwa akad nikah ini dengan sebutan mitsaqan ghalidha. Karena itu Nabi SAW pada waktu haji wada, yang ketika itu beliau berpesan dengan beberapa pesan-pesan penting tentang masalah tauhid, tentang masalah keadilan, masalah persaudaraan, termasuk terkait dan masalah pergaulan rumah tangga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wasiatkan pada waktu haji wada, yang itu masa akhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara pesan beliau adalah ittaqullah fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah fastausu bin nisa'i khairan. Bertakwalah kalian kepada Allah dalam mempergauli wanita, dalam mempergauli para istri. Maka sesungguhnya kalian mengambil mereka sebagai istri dengan amanah Allah. Kalian menghalalkan haraj mereka, kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Fastausu bin nisa'i khairan. Karena itu terimalah wasiatku untuk kalian agar supaya kalian berbuat baik terhadap para istri. Karena itu akad nikah ini memiliki pengaruh-pengaruh yang penting, konsekuensi-konsekuensi yang besar. Dan ini adalah merupakan perintah Allah dan wasiat Allah Subhanahu wa taala demi menjaga akad nikah, demi menjaga keberlangsungan rumah tangga. Fayajibu 'ala az-zawjaini an yu'ashira kullun minhumal al-akhar bil ma'ruf. Maka wajib bagi suami istri, agar supaya masing-masing dari keduanya mempergauli yang satunya dengan pergaulan yang ma'ruf, dengan pergaulan yang ma'ruf yang baik sesuai dengan kebiasaan adat yang berlaku. Wa ayyubadzilal haqqal wajib lahu bikulli samahatin wasuhulatin min ghairi takarruhin libadlihi wala mumatalatin. dan wajib untuk mencurahkan hak yang wajib bagi dia, dan wajib masing-masingnya mencurahkan hak yang wajib baginya, bikulli samahatin, dengan sepenuh, dengan segala samahah, toleransi, wasuhulah, dan dengan segala kemudahan. Min ghairi takaruhin, tanpa ada rasa enggan. Libadlihi, untuk mencurahkannya, untuk memberikannya. Wala mumatolatin, dan tanpa mumatolah, menunda-nunda, mengundur-undur dalam menunaikan. Masing-masing bagi suami istri itu wajib menunaikan hak kepada yang satunya, mencurahkan hak yang wajib dengan segala kemudahan, segala toleransi, dengan segala kemudahan, tanpa ada rasa enggan, tanpa ada atau tanpa menunda-nunda dalam menunaikan hak tersebut. Qala Allah Ta'ala, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Allah Ta'ala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah oleh kalian mereka para istri bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Surat An-Nisa ayat ke-19. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini, dalam surat An-Nisa ayat yang ke-19, memerintahkan kepada para suami untuk mempergauli istri dengan cara yang baik. Dan perintah ini adalah menunjukkan tentang wajibnya. Karena al-aslu fil amri lil wujub, asal dari perintah itu adalah untuk hukum wajib. Tuntutan dari amr, tuntutan perintah itu adalah untuk hukum wajib. Sehingga mempergauli istri dengan cara yang baik itu hukumnya adalah wajib. Al-ishrah, pergaulan yang baik antara suami istri, yang dalam pergaulan itu akan melahirkan adanya ulfah, persahabatan yang baik antara suami istri, adanya keselarasan, adanya mahabbah, rasa saling mencintai, kemudian husnus suhbah, persahabatan, pergaulan yang baik. Sehingga ihsanul israh, mempergauli dengan pergaulan yang baik dalam rumah tangga, itu hukumnya adalah wajib. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi tentang ayat ini, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah oleh kalian mereka para istri dengan pergaulan yang ma'ruf, dengan pergaulan yang baik. Kata beliau adalah taufiyatu haqqiha, yaitu dengan cara menunaikan haknya, baik itu mahar, nafkah. Wa alla ya'bisa fi wajhiha min ghairi dhanbin. Di antara pergaulan yang baik itu adalah tidak bermuka masam. Tidak bermuka masam, berwajah cemberut, tidak bersahabat, tanpa ada dosa yang jelas. Wala yakunu muntaliqan fil qaul, dan tidak kasar dalam ucapan. Wala mudhiran mailan ila ghairiha, dan tidak menampakkan kecondongannya kepada yang lain. Ini pergaulan yang baik dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Beliau menyatakan, wa yuyassiruha fi ma ahallallahu laha, dan mempermudah kepada istri dalam perkara-perkara yang Allah halalkan untuk mereka. Wa qala ta'ala wa lahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf walir rijali 'alayhinna darajah. Dan Allah Ta'ala berfirman, mereka para istri memiliki hak yang sebanding, yang sesuai dengan kewajiban mereka, bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Mereka para istri walahunna memiliki hak yang sebanding dengan kewajiban mereka, bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Walir rijali 'alaihinna darajah. Dan para suami memiliki hak terhadap para istri dengan satu derajat, satu tingkatan yang lebih tinggi. Ayat ini menunjukkan bahwa masing-masing suami istri itu memiliki hak. Istri memiliki hak terhadap suami yang wajib ditunaikan oleh suami, yang hak istri ini sebanding dengan kewajiban haknya istri kepada suami, sebanding dengan kewajiban istri. Kemudian Allah juga menyatakan bahwa suami memiliki hak terhadap istri. Dan berdasarkan ayat ini, bahwa haknya suami terhadap istri itu lebih besar kalau dibandingkan haknya istri terhadap suami. Haknya suami terhadap istri lebih tinggi, lebih wajib dibandingkan haknya istri terhadap suami. Sama-sama itu hak, sama-sama wajib untuk ditunaikan oleh yang berkewajiban. Haknya istri wajib ditunaikan oleh suami, haknya suami wajib ditunaikan oleh istri. Tetapi kalau dibandingkan, haknya suami lebih besar. Karena itu Allah katakan walirrijali 'alaihinna darajah. Walirrijali 'alaihinna darajah. Ini yang menunjukkan kalimat darajah, ini yang menunjukkan bahwa haknya suami terhadap istri itu lebih besar. Sebagaimana nanti masing-masingnya akan kita baca dan akan kita pelajari. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda tentang istri memiliki hak terhadap suami dan suami juga memiliki hak terhadap istri. Inna lakum 'ala nisa'ikum haqqan wa li nisa'ikum 'alaikum haqqan. Kalian memiliki hak terhadap istri kalian. Kalian memiliki hak terhadap istri-istri kalian. Dan istri-istri kalian juga memiliki hak terhadap kalian para suami. Ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya. Dan penunaian hak suami istri, penunaian hak suami istri dalam rumah tangga itu adalah sebagai standar, sebagai ukuran suami istri itu adalah suami istri yang baik, suami istri yang paling baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Dan saya, kata beliau, dan saya adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluarga saya, terhadap istri saya. Nabi menyatakan, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Dan saya, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik diantara kalian terhadap istri saya, terhadap keluarga saya, sebagai uswah, sebagai teladan. Suami yang paling baik adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika kita menginginkan, mengharapkan menjadi suami yang baik, maka kita lihat bagaimana perlakuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pergaulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap istrinya. Dan bahkan itu adalah sebagai ukuran tentang sempurnanya, kesempurnaan iman seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ahmad, beliau menyatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyaruhum linisa'ihim. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan orang mukmin yang paling baik adalah mereka yang paling baik terhadap istri mereka. Demikian juga istri sebagai standar, sebagai ukuran. Istri yang paling baik itu adalah yang paling bisa berbuat baik terhadap suami. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyun nisa'i khairun? Wanita mana yang paling baik? Qila li Rasulillah, ayyun nisa'i khairun? Ditanyakan kepada Rasulullah, wanita mana yang paling baik? Qala, Nabi menjawab, allati tasurruhu idza nadhara. Istri yang paling baik itu adalah istri yang menyenangkan suami ketika suami memandang. Wa tuti'uhu idza amara. Istri yang mentaati suami apabila suami memerintahkan. Wa la tukhalifuhu bima yakrahu. Dan istri yang paling baik itu adalah istri yang tidak menyelisihi suami dengan perkara-perkara yang tidak disuka oleh suami. Sehingga sebagai ukuran, istri yang paling baik itu adalah juga yang paling baik di dalam mempergauli suaminya. Menyenangkan jika dipandang, mentaati jika disuruh, dan tidak menyelisih suami dengan perkara-perkara yang suami tidak suka. Kama yajibu 'alal mar'ati an tubadzila lizawjiha ma yajibu 'alaiha badluhu. Sebagaimana wajib bagi istri agar supaya istri mencurahkan kewajiban istri terhadap suami, sebagaimana istri wajib mencurahkan untuk suaminya perkara-perkara yang wajib bagi istri untuk dicurahkan. Wa mata qama kullu wahidin min az-zawjayni bima yajibu 'alaihi lil akhar kanat hayatuhuma sa'idatan. Wa damatil 'ishratu bainahuma. Dan kapan masing-masing dari suami istri menunaikan kewajibannya kepada yang satunya. Dan kapan masing-masing dari suami istri menunaikan kewajibannya kepada yang satunya. Suami menunaikan kewajibannya kepada istri. Istri menunaikan kewajibannya kepada suami. Kanat hayatuhuma sa'idatan. Menjadilah kehidupan keduanya sa'idatan, bahagia. Wadamatil isyrati bainahuma. Dan keharmonisan pergaulan yang baik di antara keduanya akan langgeng. In kana al-amru bil aksi hasala syiqaqu wan niza'u wa tanakkadat hayatu kullin minhum. Jika perkaranya jika perkaranya itu sebaliknya. Terjadilah perselisihan, pertentangan, dan kehidupan masing-masing dari keduanya itu susah. Kalau perkaranya sebaliknya, itu artinya suami tidak menunaikan kewajibannya, istri juga tidak menunaikan kewajibannya, tidak menunaikan hak masing-masingnya, maka terjadi perselisihan, terjadi pertentangan, dan kehidupan masing-masing dari keduanya itu susah. Tapi kalau masing-masing itu menunaikan hak dan kewajibannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji di dalam Al-Qur'an akan memberikan kehidupan yang baik, rumah tangga yang harmonis, seperti yang disebutkan dalam ayat yang masyhur yang sering dibaca, terutama dalam acara akad nikah, dalam surat Ar-Rum di ayat yang ke-21. Yang dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjanjikan Allah atau Allah Subhanahu wa taala memberikan janji untuk memberikan kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Itu apabila masing-masing dari suami istri menunaikan hak-haknya, mengetahui kewajiban yang mesti ditunaikan, kemudian menunaikan hak masing-masingnya. Tapi kalau seandainya perkaranya itu terbalik, masing-masing tidak memperhatikan hak sehingga tidak menunaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang sebaliknya. Dan dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-21 itu ayat yang masyhur, jelas Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara kebesaran, tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan untuk kalian dari diri-diri kalian istri-istri, litaskunu ilaiha, agar supaya kalian hidup tentram bersamanya. Litaskunu ilaiha, agar supaya kalian hidup tentram bersamanya. Dan Allah jadikan, Allah tumbuhkan di antara kalian adanya cinta dan kasih sayang di antara kalian. Sesungguhnya dalam hal itu ada tanda-tanda, baik itu kebesaran Allah bagi kaum yang mau berpikir. Namun kalau sebaliknya, yang terjadi, yang ada, itu malapetaka, bisa menimbulkan diharamkannya bagi suami untuk masuk surga, bahkan mencium bau surga ketika suami itu bersikap dayus dan terjadi laknat, mendapatkan laknat bagi istri ketika istri mengabaikan, tidak menunaikan haknya suami. Walaqad ja'atin nususul katsiratu bil wasiyati bil mar'ati wa mura'ati haliha. Dan sungguh datang Dan sungguh telah datang nas-nas yang banyak. Nas-nas yang banyak tentang wasiat. Bil wasiat bil mar'ah, tentang wasiat terhadap istri. Dan supaya memperhatikan keadaan istri. Banyak nas-nas, banyak dalil-dalil yang datang memberikan wasiat, pesan yang penting terhadap mempergauli istri. Dan wasiat untuk menjaga, memperhatikan keadaan istri. Wa anna kamalal hal minal muhal. Dan sesungguhnya kesempurnaan keadaan istri itu adalah termasuk perkara mustahil. Ya, mustahil. Istri itu dalam keadaan sempurna itu mustahil. Istri itu manusia, bukan malaikat. Manusia. Manusia yang sempurna itu tidak ada. Dan istri itu wanita, terlebih istri itu wanita. Maka menginginkan kesempurnaannya dari berbagai sisi mustahil. Mustahil, itu tidak ada. Kadang ada suami yang memiliki harapan yang terlalu berlebihan. Pengennya yang serba sempurna. Itu tidak ada, itu mustahil. Karena itu banyak nas-nas, dalil-dalil yang memberikan wasiat. Memberikan wasiat untuk bersikap yang baik terhadap istri. Kemudian untuk memperhatikan keadaannya, mengetahui karakter tabiatnya, sehingga di dalam mempergauli itu sesuai dengan karakternya, sesuai dengan tabiatnya, sesuai dengan fitrahnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istausu bin nisa'i khairan fa innal mar'ata khuliqat min dhila'in wa inna a'waja ma fi dhila'i a'lahu fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waj fastausu bin nisa'i. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istausu bin nisa'i khairan. Istausu bin nisa'i khairan maknanya adalah aqbilu wasiyati. Terimalah oleh kalian wasiatku. Istausu. Terimalah oleh kalian wasiatku. Agar supaya kalian berbuat, bersikap baik terhadap para istri. Maka sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas. Maka jika kamu berusaha atau memaksa untuk meluruskannya, kasar tahu, kamu akan mematahkannya. Dan jika kamu membiarkannya, lam yazal a'waj, akan senantiasa akan terus bengkok. Fastausu bin nisa'i. Oleh karena itu, maka terimalah oleh kalian wasiatku bin nisa, tentang para istri, tentang wanita. Wa fi riwayatin innal mar'ata khuliqat min dhila'in wa lan tastaqima laka 'ala tariqatin fa in istamta'ta biha istamta' biha wa fiha awajun wa in dhahabta tuqimuha kasartaha wa kasruha talaquha. Dan dalam satu riwayat Nabi bersabda yang artinya, sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Walantastaqima laka, dan tidak akan istiqomah, tidak akan lurus bagi kamu ala tariqatin, pada satu tariqah, satu jalan. Maka jika kamu bersenang-senang dengannya, kamu bersenang-senang dengannya dan padanya ada kebengkokan. Dan jika kamu berusaha atau memaksa untuk meluruskannya, kamu akan mematahkannya. Dan patahnya itu adalah menceraikannya. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Di dalam hadis ini Nabi SAW itu memberikan nasihat kepada para suami dan memberitahu tentang tabiat istri, agar supaya para suami itu di dalam mempergauli dan di dalam memperlakukan istri itu benar, tepat, sesuai dengan karakternya, sesuai dengan tabiatnya, sehingga keberlangsungan rumah tangga itu akan berlangsung dalam kebaikan dengan kebaikan. Dan Ibnu Hajar rahimahullah, beliau menyatakan tentang ayat ini, menyatakan tentang ayat ini yaitu agar supaya tidak membiarkan istri ala li'wijajil maksiyah, kebengkokannya itu, kecondongannya dalam kemaksiatan. Wa yatrukuha, dan membiarkan istri kecondongannya dalam perkara-perkara yang mubah. Kalau istri memiliki kecondongan, keinginan dalam perkara-perkara yang mubah, maka biarkan. Tetapi kalau kecondongannya dalam perkara-perkara maksiat, jangan dibiarkan. Ini dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Dan di dalam memperlakukan itu disesuaikan dengan tabiatnya, ya. Tidak dengan kekerasan, tidak dengan paksaan, tapi dengan cara yang baik, ya. Di dalam memberikan nasihat, ya, di dalam membimbing, ya. Jangan disamakan dengan tabiat kaum pria, berbeda tabiatnya kaum wanita. Dan Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis ini agar supaya kaum pria, kaum para suami itu mengerti dan memahami hal itu, sehingga di dalam membimbing, dalam mengarahkan, dalam memperlakukan, mempergauli itu benar, sehingga akan bisa mendapatkan apa yang diharapkan. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.